Konsultasi Syariah. Beda antara qirat dosa dan qirat pahala. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Ada dua jenis qirat yang tersebut dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu, qirat pahala menyolatkan jenazah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, barang siapa mensolatkan jenazah, maka baginya pahala satu qirat. Dan siapa yang mengantarnya hingga jenazah itu diletakkan di liang kubur, maka baginya pahala dua qirat. Ya Abu Hurairah, seperti apakah dua qirat itu? Tanyaku. Beliau menjawab, seperti Gunung Uhud. Hadis riwayat Muslim. 2. Qirat dosa memelihara anjing. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, barang siapa memelihara anjing selain anjing untuk berburu, menjaga ternak, dan tanaman, maka pahalanya akan berkurang 2 qirat setiap harinya. Hadis riwayat Muslim. Apakah makna qirat adalah sebesar Gunung Uhud? Setelah mempelajari penjelasan para ulama tentang makna qirat dengan segala keterbatasan dan kekurangan, setelah memohon taufik kepada Allah Azza wa Jalla, kami menyimpulkan bahwa ternyata Gunung Uhud yang disebutkan dalam hadis tentang pahala sholat jenazah hanya sebagai kiasan, bukan ungkapan konkret besarnya pahala atau dosa. Jadi, maknanya bukan pahala sholat jenazah besarnya segunung Uhud karena satu qirat dan dosa memelihara anjing sebesar 2 gunung Uhud karena 2 qirat. Gunung Uhud di sini hanya sebagai permisalan agar kita mudah memahami. Al-Hafidz Ibnu Hajar menjelaskan, mayoritas ulama menyatakan bahwa yang dimaksud qirat adalah ukuran pahala yang dikenal di sisi Allah Ta'ala. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan pendekatan pemahaman dengan mempermisalkan dengan Gunung Uhud, Mirqatul Mafatih. Imam At-Tibbi rahimahullah juga menjelaskan sama. Sabda Rasulullah, qirat itu seperti Gunung Uhud. Ungkapan ini untuk menjelaskan makna yang terkandung dalam ucapan, bukan menjelaskan makna literal untuk kata qirat. Artinya, kalimat seperti Gunung Uhud untuk permisalan saja, bukan menjelaskan hakikat dari istilah qirat. Demikian pula keterangan dari Al-Aiz bin Abdissalam, di saat timbangan amal di akhirat tidak ada sarana bagi kita untuk mengetahui hakikatnya dan tidak ada yang tahu kecuali hanya Allah. Pengetahuan kita tentangnya hanya sebatas permisalan dengan ukuran-ukuran yang kita kenali. Oleh karenanya, ukuran pahala dari qirat tersebut dipermisalkan dengan benda yang dapat kita lihat, yaitu Gunung Uhud, agar dapat dipahami dengan baik oleh akal. Kemudian, mengingat ukuran qirat di dunia sangat kecil, yaitu 1/12 dirham, Nabi mengingatkan untuk mengetahui ukurannya seperti Gunung Uhud yang ada di Madinah. Subulus Salam. Apakah sama qirat dosa dan pahala? Ada perbedaan pandangan di tengah para ulama tentang makna kedua qirat tersebut. Ada yang menyatakan, A. Qirat dosa dimaknai dengan penjelasan Nabi SAW tentang makna qirat pada hadis yang menjelaskan pahala sholat jenazah, yaitu seperti gunung yang besar, paling kecilnya seperti Uhud. B. Berbeda antara qirat dosa dan qirat pahala. Karena pada hadis tentang qirat dosa tidak dijelaskan makna qirat, tidak seperti dalam hadis tentang qirat pahala sholat jenazah. Syarah Bulughul Maram Ibnu Utsaimin. Dari kedua pendapat di atas, kami lebih condong pada pendapat kedua yang menyatakan berbeda antara qirat dosa dan qirat pahala. Sebagaimana dinyatakan oleh Imam Nawawi rahimahullah, dosa qirat pahala sholat jenazah tidak mengharuskan sama dengan qirat dosa bagi yang memelihara anjing kecuali untuk berburu, menjaga kebun atau sawah, atau menjaga ternak. Setiap harinya akan berkurang satu qirat dari pahalanya. Dalam sejumlah riwayat disebutkan 2 qirat. Namun qirat adalah ukuran tertentu di sisi Allah, bisa jadi sama, lebih kecil, atau lebih besar. Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim. Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah mengomentari pendapat kedua ini. Ini pendapat yang lebih selamat dari kekeliruan. Syarah Bulughul Maram Ibnu Utsaimin. Ada beberapa argumen yang mendasari kesimpulan ini. Pertama, dalam hadis tentang pahala sholat jenazah diterangkan ukuran qirat. Sementara dalam hadis tentang dosa memelihara anjing, ukuran qirat tidak dijelaskan. Dan ini menunjukkan adanya perbedaan. Kedua, bahwasanya rahmat Allah lebih luas daripada murkanya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan, yang artinya, sesungguhnya Allah ketika selesai menciptakan ciptaannya, Dia menulis di sisinya, di atas arsy-Nya, sesungguhnya rahmatku mendahului murkaku. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maka tidak bisa disamakan antara ukuran kirot dosa dengan kirot pahala. Jika kita samakan, tentu akan berlawanan dengan prinsip ini. Ketiga, nilai pahala dan dosa tidak sama. Allah tidak menyamakan nilai ganjaran amal soleh dengan ganjaran dosa, di mana ganjaran amal soleh, setiap satu pahala, Allah lipatkan minimal 10 kali lipat. Adapun dosa, tidak Allah lipatkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, siapa berbuat kebaikan, mendapat balasan 10 kali lipat pahala, dan siapa berbuat dosa, dibalas seimbang dengan dosanya, tidak dilipat gandakan. Mereka sedikit pun tidak dirugikan atau didolimi. Quran Surat Al-An'am ayat 160. Ini menunjukkan tidak bisa disamakan antara ukuran kirot pahala sholat jenazah dengan kirot dosa memelihara anjing. Demikian, wallahu a'lam bis-shawab.